الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. باتر دوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح تبر بيتش من تزكى سبوه كان سوچي أتيلي أتيلي سوچي لكوني باكوس وذكر لن Elik sapa kuwong isma Rabbi egnabane pangeran selalu bertakbir Allahu Akbar pasolat tulis sholat sholat lima waktu dinas iki bejo banget sing nampa pitutur saged sholat te dinas sabel-sabel wasak biratul ikhrab awal sholat berawi sholat mediko awitane takbir takbir edipun sestadi takbiratul ikhrab ikhrab iku galagi asale kelokat baleh ora kelokat asale iso kobok baleh ora iso kobok. Dewes Allahu Akbar boten pareng dadake sing saderenge saged tinggi. Dene takbire diarani takbiratul ikhram. Takbir galagi antarane barang sing wis welang baleh ora kena. Dadi wong sing salat lima wektune dines lan ajek di alam bono dinding Allah dan Quran lewat jauh qad aflaha bal tazakka laseng ora gelem ya iku kaya wong kafir-kafir Mekah atau wong sing ora gelem sholat diterangake tegriki bal tuksiruna iki kira asab'at wonten sing basa ta baltu siru dal hayatat dunya wonten sing basa iya bayu siru dal hayatat dunya bayu siru da bale do bile sapa wa kafir al hayatat dunya Eka peda eurep dong dojo Dorak gelap sholat Dorak gelap ibadah Pokoknya dong dunanya gulek kepeda Gulek kepeda dong dojo Kebesok susah dong akhirat Padahal diterangake bolak balik wal akhiratu utawi desa akhirat khairun iku luweh bagus wa abqalan luweh kekal akhirat ku ganjaran swarga sing luar biasa luweh bagus lan luweh kekal wong nak swarga iku salawase Khalidina fiha abada pirang juta tahun ora ono barbare Ya, kita suarko. Mulanya kita teng dunya sisa umur iki kita gunakake kang sae-sae dipun ibadah mulai bentuk sholate, zakate, posode, hajile, lan awal-awal liyane. Gagur-gagur tetap zikir. Dak labere kesele zikir, atine aja barbar zikir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir ismul zat. Atawa zikir nafi isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diarani zikir nafi isbat. Dak Allah, Allah, Allah, Allah. Diarani zikir ismul zat. Sedacan labini leren kesel, atile tetap bipasak. Kage ngasilake suwargo ikang disebut khairu wa abko. Illa hadha sa'tabana iki keterangan. Lapis sukupil ula sayang diku ono ing kira-kira kitab kang dingin. Lampiran kang dingin. Sukupi Ibrahim. Kitab-kitab Nabi Ibrahim. Wa Musa. Lan kitab-kitab Nabi Musa. Bahasane disebut sukup. Nek Quran, Mushaf, kitab-kitab Nabi Ibrahim, kitab-kitab Nabi Musa disebut Suhuf. Suhuf niku bahasa Arab, cara Jawane lampiran. Kemungkinan durung dibukukan sak Quran, dadi ngrupakake lampiran. Nek Quran sampun dibukukan sebute boten suhuf mushaf mushaf jadi keterangan di kuau tegere kitab-kitab Nabi Ibrahim sampun disebut boten kitab-kitab Nabi Musa kewonten. Duki-kiriki sabihis ala dipenrabungi gantos suratul ghasyiah. Suratul ghasyiah. Suratul ghasyiyati. Bakiyatun. Sittun wa isyruna ayatan. Surat al-ghasyiah. Boso Mekah taburune tegese taburun sak derenge Kanjeng Nabi hijrah. Jumlah ayat 26 situn wa isyrura ayatan. Ayate pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiah. Hal niku asale pada istifham pertanyaan. Tapi tegriki diwaknani konya tebel-tebel. Hal ataka teman-teman teko deng selirabu Muhammad. Hadithul ghasyiah di apa ceritanya dina kiamat. Cerita tidak kiamat wis tekan deng seliramu Muhammad. Kanjeng Nabi buktekake wonten ing tidak kiamat itu kadi cerita pungsal wangsel ceritane antawisipun ayat atau surat wasiyah niki wawi dawuh. Hal ataka hadisul ghasyiah. Piye ceritane? Pucuhu yauma izin khasyi'ah. Piro-piro rai yauma izin ing dalam dina kiamat khasyi'atun ino. Besok dina kiamat manusia makhluk dibagi loro. Ana sing kafir, ana sing Islam. Sing kafir raine ino-ino. Disebut khasyi'ah ino. Ora wani jenggelek dingklu ino. Merengut amilatun kangelan nasibatun rekoso diono rai sedi maksud wonge raine gosong ino rekoso kini jake wong kafir ya. Besok raine do gosong-gosong kerasa ino kangelan lan rekoso tasla naran kira asabat wonten ingkang maos tusla naran hamia ana sing maca tasla nek tusla dijegurke nek tasla jegur tusla dijegurke sapa wong-wong kafir sing raine gosong-gosong dicemplungake dijegurake naron hamiatan ing geni kang banget panase yaiku neraka jahanam. Neraka jahanam dipanasake 1000 taun diumupake nganti wabuang. Terus diumupake maneh dipuarasake 1000 taun nganti putih. Nek wis diumupake maneh 1000 taun nganti ireng. Nah, sing terakhir neraka jahanam ireng banget. Gosong. Nah, niku kanggo ngobong wong kafir-kafir. Ya. Muga-muga kita warga majelis Jumat Fajar sak keluarga pun selametake dening Allah saking api neraka. Ya. Langsung ditampi Gusti Allah munggah swarga. Amin. Allahumma amin. Nek wis nang neraka panase kaya ngono, ngombene apa? Tusqa. Diombene sapa wujuh sing kafir-kafir. Min ainin aniyatin saking banyu kang banget panase. Banyune panas banget. Diumupake gemblodok. Ape rak ngombe ngelak ngombe brodol utuse. Ki ora kepenake wong kafir. Mulane kita wong Islam nek ana wong kafir-kafir nek donya sampeyan ngerti bangunan rumah tanggane mewah-mewah, kendaraane eco-eco sae-sae. Kecukupane sembarang ono sampean ampun ngantos melek. Kanjeng Nabi dawuhi dhateng kita kon macane Arab Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, Gusti mboten wonten urip ingkang orisinil kejawi urip besok no akhirat. Binek kita melek no dunya no bangunan-bangunan sing endah-endah, atine ngrentek isi apik besok no swarga. Nek cara Jawa ngono. Jadi mung bangunan-bangunan ngono iku sampean pelajari secara kenyataan. Bangunan-bangunan sing endah-endah kabeh nak dunya iku mung kanggo delokan tok. Ya. Sing dhe oleh delok, sing ora duwe oleh delok. Ya. Ora ana wong turu mulai bangunan mendhuwur tok dhuwur terus gemblundung mengisor udah ana wong turu. Sing dienggo turu amben ranjam 2 meter. Sami kalau sampean nek turu ge wonten amben ana ranjam. Mula bangunane endah kanggo delok-delokan. Ya, ini sampean pelajari kanggo delok-delokan. Wonten motore pirang-pirang, truk-truk pirang-pirang. Truk iku ora kanggo jeragane. Ora ana jeragan numpak truk. Tidak ada. Lah kanggo sapa? Kanggo nyediani supir-supir. Oh malah supire iku nek mangkat iku ana sandingane wedok bareng. Niki. Nggih. Terus toko-toko kain-kain pirang-pirang. Kain semono kok ora dinggo karo sing ndek kain. Sing ndek toko ora, malah kadang-kadang sing ndek toko kaosan blong. Lah toko kain pirang-pirang kanggo kula njenengan nek ape tuku. Disimpen teng griku. Ya. Ngono kadang-kadang sampean menggawa dit 50 mlebu toko ngenyang-ngenyang. Nika sing dhuwur nika kok sae. Jeragane menek. Lho kok buseng nggih, Mbak. Wis lumraku maneh. Nika lho ra disae ajakane. Jeragane munggah jikok kaine dedeg ngisor didolak. Wah, kurang sae niki. Oh, karena ini kan usaha ini. Tumbas pintar setengah meter. Kalau kamu munggah medun. Sampai karek ngokan-ngokan. Tak nggak wadid seket. Nggak wadid seket. Kok melebut toko. Kok wani ini. Ini dunia. Jadi dunia aku kanggo seneng-senengan. Sing rak duwe malah seneng. Sing duwe kelaran ngecat. Sampean moro-moro cete kok kurang sae kok abang sih. Lho, sae ijo, ada cicak ijo. Sae sonya lho, ijone kok ketuan. Kalau ngongkan, ngongkon tok. Oh, liwo ora tuku cet. Niki. Dadi sing duwe karo sing ora duwe nek dipikir enak sing ora duwe. Jeragan karo batur niku enak batur. Jeragan ngamuk. Sarapan ra kebeneran ngamuk. Iki lek masak kuasinen, dhek mau mbok icipi ta ora? Mboten. Sesone iku dicipi. Oh, malah. Dadi sing dikon mangan iki pembantune. Mulane nek ana bedhekan pembantu karo jeragan mangane dikek pembantu. Jeragan ngamuk mergo pembantune ra gelem nyacak. Niki urusan donya. Anak bejing teng swarga niku pancen nikmat-nikmat sing tenanan. Laisa lahum ora ana keduwe wong kafir to amun apa panganan illa min dari'in kejaba saking carang. Carang ku wit ri. Dadi panganane wong neraka niku wit ri. Dipangan nyekrak gak dipangan. Iku kudu mangan. Nek nggon gorokan nyogrok-nyogrok. Layus minu ora bisa nglemokake awak, mangan ora iso lemu. Walayu geni lane ora iso nulak apa panganan minjuin saking ngeleh. Dak iso marekake, dak iso nglemokke awak. Iki panganane ahli ndoko pokoke dak kepenak. Lah kepenake nak donya paling-paling pira? 200 tahun. Ora ana wong urip 200 taun niku. Lah niki paling-paling. Lah kita umat Islam waktu nak donya gunakno kanggo jarah kaenan akhirat. Badane nerangake nasibe wong kafir, ganti nerangake nasibe wong Islam. Wujuhun utawi pira-pira praupan. Nek wong esan praupan, nek wong kafir rai. Wujuhun utawi praupane wong esan yauma idin besok dina kiamat. Naimatun, bagus-bagus. Nek lanang ganteng-ganteng, wedoke ayu-ayu. Disa'iha marang lakune wujuh radiyatun, seneng. Jadi sebab ngamal perbuatane nak donya, besok nak akhirat jadi ganjaran. Naliko ningali macam melan rasa ake ganjarane do seneng. Bahasane Quran radiyatun, radiyatin ku seneng, ridho. Sebab lakune, mulai sholate, zakate, posone, hajine, wiridane, lan ngamal-ngamal liane. Manggone nanti fi jannatin aliyatin, nanggone suwarga kang dhuwur pangone. Ya. La tasma'u biha laghiyah. La tasma'u niki kira asab at ana sing maca ya la yasma'u. Ana sing maca ta la tasma'u. Ora dirungu biya nanggone swarga laghiyatun apa omong-omong langga, omong-omong sing ra ana gawene. Nak suarga ku ora ana lho nyanyi, gambusan mboten enten. Sing ana bangsa wiridan, Quran, bangsa sing enak-enak didengar. Ora ndungono nyanyian, omong-omong kosong ora ana nang. Biha nangkone suwarga ainun jariyatun, sumberan kang mili kemericik. Sini sumberan pertamanan sing diiringi karo sumber. Dipunterangake bengawan-bengawane macem papat. Ana sing bengawan sangka banyu sing kinclong-kinclong, bengawan sangka puan, bengawan saka arak sing ora mendemi, bengawan saka madu sing bersih. Bengawan boten gendulan boten. Ana donya ana susu gendulan cilik-cilik. Iku benjing kangge ahli swarga bengawan ya. Nah. Kanggo urip selawase orang ngalami perubahan dung bosok kecut mboten enten. Fiha sururum marfu'ah, nanggone swarga utahe pira-pira meja kencana ranjang marfu'atun kang luhur-luhur, ramjane kudu dhuwur-dhuwur cukup kanggone. Sururum marfu'ah, ranjam kencana kang luhur. Wa akwabum maudhu'ah, lan pira-pira gelas kang semepak. Jadi nek ngombe-ngombe niku mboten leren mlaku, mboten teng pundi-pundi wonten gelas cemepak. Dak ora ana kangelan. Pokoke teng swarga niku mboten enten kangelan. Jadi teng swarga ora ana wong liwet, ngono dak ana leren liwet bakar sate bareng mboten enten. Ana apa sembarang wis cemepak. Karek dahar ngono iku bendina nganti salawase niku kenikmatane ngono Gusti Allah nek ganjar luar biasa murae wong salwangsul kula terangake maca la haula wala quwata illa billah sepisan dibangunake gedung nang swarga sangka masloko iku maca pisan. Lah nek sampean lemoto sedina ping 100 sampean bayangke besok gedunge jenengan teng swarga pirang iji. Ya. Wong murae Gusti Allah ngono, kadang-kadang kita sing keset. Wana mariqu masfufa pira-pira bantal kang jejer-jejer. Bantara ora siji loro jejer-jejer pun kepenak era mekakat. Wazaro biyu mabesusah lan pira-pira gelaran babut mabesusah kang digelar. Ya. Niki teng swarga nikmate ndak apa. Iki durung disebut anane widadari. Senengane wong lanang, wong wedok, widadari. Widadarine mantong-mantong pirang-pirang. Wong siji kadang-kadang entuk widadari 200. Ora usah laran kobil tunika kesuwen. Niki bena ora usah kaya nek donya laran ngundang naib, naib tekane suwi. Bejeng boten enten. Jadi langsung kadang-kadang nek ana cerita widadari niku wong wedok do takon. Lah nek ana wong lanang tok widadari iku lan wong wedok besok entuk apa? Ngono jane. Wong wedok diparingi widodara. Widodara iku kesenengan sing dadi kesenengane wong wedok. Ana enten. Pokoke cukup kesenengan nang swarga. Ayat candhaipun afala yanzuruna. Apa to ora padha mandeng ora padha ningali sapa kufar Mekah. Wong Mekah-Mekah ku apa ora ngetangeti. Ilal ibili marang unta kaifa khuliqat kaya apa digawe si unta. Unta iku padha-padha kewan sing luar biasa. Ya. Wong Arab kurang ngerti, kurang merhatekake. Perahu pane unta ku digawe model kaya manusa. Kekuatane mlaku luar biasa. Ya. Setengah hari mlaku terus ora leren, kuat. Pinter nyimpen panganan. Jadi panganan carane ku disimpen. Ora dipangan kabeh. Niki unta. Mulane kangge perjalanan jauh wong Arab numpak unta. Wis kaya ngono dimanfaatake, kena disembelih, kena dipangan daginge, kena diombe poane. Mulane nang ngene Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kaya apa dititahake si unta. Wa ilas samai marang langit. Kaifa rufiat kaya apa diluhurake langit. Langit digawe dhuwur, ora digawe cendhek. sewu nek cendek dur tanpa cagak wa ila jibali lan marang gunung-gunung kaifanu sibat kaya apa didekake gunung bumi iki upama ora ana gununge gonjing supaya bumi ora gonjing dipasang gunung wa ilal ardi lan marang bumi kaifasu dihat kaya apa dijebeberake bumi sehingga wong mlaku ora kejungkir-jungkir digawe rata padahal hakikate bumi iku buluh kaya bal tapi ketingale manusa rata numpak montor mboten kejungkir numpak dokar nggih kepenak nggo mlaku nggih kepenak wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir mongko ngelingno sira Muhammad innama antang yang pesene utawi seliramu Muhammad mudzakir iku wong sing memperingatake kowe tugasmu memperingatake tugase Kanjeng Nabi mrengetake wong sing diprengetake nurut ora nurut dudu urusan dikados kita niki mrengetake nengene tiyang sing dereng ngerti lasta alaihi murana seliramu Muhammad alaihi ngatasé masyarakat bimusaitirin iku wong kang nguasai ora dadi ora ngislamke anggere dikandani mesti masuk Islam urung karuan kadang ana sing masuk Islam kaya Abu Bakar kadang ana sing kafir tetap Abu Jahal ngono dikutugase kan Nabi nalung mrengetake nganut ora ngunut dudu urusan illa man tawalla kejaba tapi utawi wong tawalla kang mengu sapa wong kon iman mong wa kafara lan ngupuri sapa wong bayu azibuhu maka bakal neksa ing iku wong sapa Allahu Gusti Allah al azabal akbar kelawan siksa kang banget agunge siksa sing banget panase inna ilaina iyabahum sak temene marang ingsun Allah iyabahum baline para manusia wabeh bar mati sowan regosi Allah dilanjrat summa inna alaina hisabahum mongko nuli sak temene iku tetep ngatasé ingsun Allah hisabahum hisabe para umat nak duki ngriki disunatake berdoa Rabbi khasibni hisaban yasira summa qala suratul fajr bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna ala zikrika wa syukrika khusni bal Allahumma arinal haqqo haqqo wa sunatiba wa arinal batil batil wa sunatinaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين.